قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله شمنه قوله لأعطين الراية sungguh-sungguh pasti aku akan memberikan panji pertempuran, panji peperangan. Panji itu bendera. Qala al-Hafidz fi riwayat Buraidah, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam riwayat Buraidah, inni dafi'un liwa ila rajulin yuhibbuhullahu rasuluh. Aku akan memberikan panji peperangan, bendera peperangan kepada salah seorang yang yuhibbuhullah, Allah mencintai dia dan Rasul pun mencintai dia. Qad sarraha jama'atun min ahli lughah bitaradufiha. Jama'ah dari ahli lughah telah terang-terangan bitaradufiha, ada kesamaan. Dafi'al liwa maksudnya la'utiyanna, dafa'a a'ta. Di sini dafa'a bermakna a'ta, sama memberi. Lakin rawa Ahmad wa Tirmidzi min hadis Ibn Abbas kanat riwayat Rasulullah SAW sawa, kanat rayat Rasulullah SAW sawda. Akan tapi dalam riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibn Abbas, panji perangnya Rasulullah SAW berwarna hitam. Panji perang royah, namanya royah. Benderanya warnanya putih. Wa mithlu inda Tabrani an Buraidah, dan sama semisalnya dari riwayat Tabrani dan dari Buraidah, dari Ibn Ali, dari Abu Hurairah. Ada tambahan di situ tertera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti kalau rayahnya warna apa? Hitam. Benderanya warna apa? Putih. Tertuliskan di situ la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam.